السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar surah Al-Imran, juz 4 surah Al-Imran ayat yang ke-92. Baik. Silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Tidak akan kalian memperoleh kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah dengannya mengetahuinya. Lan arkunasbin, Ustaz. Ya, arkunasbin. Arkunasbin tanalu fi'lun mudhari. Nasab mansubun, subun bilan. Bilan. Birra maf'ulun bi. Al birra maf'ulun bi hatta. Ini wawunya, wawunya fa'ilnya ya, wawunya fa'il. Oh, wawunya al wawu fa'iluhu. Al-birra maf'ulun bih hatta dharab sadah. Kok hatta dharab? Hatta apa? Sehingga ini aja. Hatta itu hatfu nasbin. Hatfu nasbin, oh iya, nah mas asur. Coba-coba kita roja'aw. Fannawasibu asyaratun wahiyya. Hatta awwafa. Kan nawasibu ada 10 kan? Fannawasibu asyaratun wahiyya an. An. Alan. Anwalan, anwalan, wa idan, wakai, lamkai, walamul juhudi, walamul juhud, hatta, wal jauh bil fa'i wal wa'i wa'au. Jadi hatta itu yang keberapa tuh? Yang kedua ya, Sari? Tujuh. Jadi, jangan lupa ya, maksudnya kita boleh enggak menghafal jurmiah, tapi di bagian yang menyebutkan huruf, kita harus hafal. Supaya kita tahu ya, ini. Irobnya. Sekarang. Mimma jar wa majrur tuhibbuna fi'lun mudhari al wawu fa'ilnya. Wa wa adfin ma ma mausul isim mausul tunfiqu fi'lun mudhari al wawu fa'ilnya. Ini manya itu isim mausul sebagai mubtada ya. Oh, isim mausul sebagai mubtada tunfiqu. Berarti fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari', tapi kenapa pertanyaannya adalah mahdzuf nun, Ustaz? Kenapa dia buang nun? Kenapa enggak wa ma tunfiquna min syai'in? Wa-nya berarti atop, Ustaz. Terus kenapa namanya atop? Balik ke itu ya. Sebelumnya, Ustaz. Jadi tadi ini maknya isim syarat mubtada gitu ya. Oh, isim syarat ada. Berarti tunfiqunya itu dia majzum karena sebagai fiil syarat. Oh, fiil syarat. Nah, min syai'in jar wa majrur fa harfu atfi harfu jawab ya. Ya. Nah, inna harfu taukid wa nasbin Allah lafzul jalala isim inna bihi jar wa majrur alimun khabar inna. Nah. Lan tudrikul jannata hatta tatasaddaqu mimma tuhibbuna wa ay syai'in tatasaddaqu bihi mahma kana qalilan aw katsiran fa innallaha biha bihi alimun wasayujazi kulla munfikin bihasabi amalihi. Nah. tidak akan kalian memperoleh surga sehingga kalian mensedekahkan dari apa yang kalian cintai dan apa segala sesuatu yang kalian sedekahkan dengannya baik sedikit. Baik-baik apapun itu, baik sedikit atau banyak, maka sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui dan akan membalas setiap yang kalian infakkan dengan hitungan. Setiap orang yang, bukan kalian. Setiap orang yang menginfakkan dengan hitungan amalnya. Ya, bukan. Sesuai amalnya. Di hasab itu tergantung. Tergantung amalnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah atau infak yang paling baik adalah menginfakkan sesuatu yang kita sukai. Ya, artinya kalau misalnya kita memberikan baju, maka bukan baju bekas yang kita kasih, tapi baju yang paling kita sukai. Kalau kita memberikan harta, ya bukan ribanya yang kita kasih, ya, tapi ya harta utamanya. Jadi kalau kita mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sifat penghuni surga adalah gemar menyedekahkan sesuatu yang ia sukai. Maka inilah sedekah yang paling baik, ya. Jadi kalau mau diurutkan, ya sebenarnya bagus juga kalau kita punya pakaian bekas daripada enggak dipakai, kan mubazir, yang kasih orang itu bagus. Tapi yang terbaik adalah sedekah yang dari sesuatu yang paling kita sukai. Misalnya kalau kita punya baju banyak 20, yang paling kita sukai adalah baju gamis warna putih. Kalau itu yang kita kasih ke orang, maka itu yang pahalanya paling besar. Itu yang pahalanya paling besar. Nah, saya baca. Panjang. Berani baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu ta'ami kana halalan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan itu dahulunya halal bagi Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya sendiri sebelum Taurat turun. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah Taurat dan bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kullu mubtada. At-ta'ami mudhafun ilaih kana fi'il madhi naqis hilan bentar Ustaz. Kullu ini mubtada atau ke isim kana yang dikedepankan? Kamu bisa isim kana yang kedepannya? Enggak bisa ya? Berarti mubtada aja ya. Kana fi'il madhi naqis hilan khobar kana libani jarwa majrur. Oh, ini kana hilan jumlahnya sebagai khobar dari kullu libani jarwa majrur isra'ila mudhof ilai ila adatul istisna ma mustathna harroma fi'il madhi isra'ilu fa'il dari harroma ala nafsi jarwa majrur alha'u mudhof ilai min qabli jarwa majrur an harfu nasbin mamasdariyin tunazzala fi'il mudhari majhul mansub bi'an at-tawratu na'ibul fa'il kul fi'il amr alfa'u harfu atfin itu fi'il amr fa'ilnya alwawu bit-tawrati jarwa majrur alfa'u harfu atfin utslu fi'il amr alwawu fa'ilnya ha maf'ulun bih in harfu syartin kuntum fi'il madhi naqis tum sebagai isimnya sodiqina khobar. Khobar kana. Kullul at'amati al-at'imah. Kullul at'imati at'ayyibati kanat halalan li abna'i Ya'qub alaihi salamu illa ma harrama Ya'qub ala nafsihi lima radin nazalin bihi. Wadhalika lima radin nuzila bihi. Wadhalika min qabli an tunazzala tawratu falamma nuzzilati tawratu harramallahu ala bani Israila ba'dal at'imati allati kanat halalan lahum. Wadhalika lidhulmihim wa baghihim. Qul lahum ayyuhar rasul hatut tawrata wa qra'u ma fiha in kuntum muhaqqina fi da'wakum annallaha anzala. Muhaqqina apa muhaqqina? Yakin kali ya? Apa Ustaz? Muhaqqina apa muhaqqina? Enggak tahu. Muhiqi? Ya muhaqqina ya. In kuntum muhaqqina fi da'wakum annallaha anzala fiha tahrima ma harramahu Ya'qub ala nafsihi hatta ta'lamu sidqa ma ja'a fil Qur'ani min annallaha lam yuharrim ala bani Israila shay'an min qabli nuzuli tawrati illa ma harramahu Ya'qub ala nafsihi. Semua makanan yang baik adalah halal bagi keturunan Ya'qub, kecuali apa yang diharamkan Ya'qub atas dirinya sendiri karena sakit ya, yang menimpa dirinya. Dan hal ini sebelum Taurat diturunkan. Manakala Taurat diturunkan, maka Allah mengharamkan kepada Bani Israel sebagian makanan yang dahulunya halal bagi mereka. Ini dikarenakan karena kezoliman mereka dan pelanggaran mereka ya. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, tunjukkanlah Taurat dan bacalah apa yang ada di dalamnya. Jika kalian orang-orang yang benar dalam klaim kalian bahwasannya Allah menurunkan di dalamnya pengharaman apa yang Ya'qub haramkan atas dirinya sendiri. Sampai kalian mengetahui ya, sampai kalian mengetahui kebenaran yang dibawa dalam Al-Qur'an itu tentang bahwasannya Allah tidak mengharamkan kepada Bani Israel apapun sebelum turunnya Taurat kecuali apa yang diharamkan Ya'qub bagi dirinya sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Setiap makanan yaitu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Ya'qub kepada dirinya sendiri sebelum diturunkannya Taurat. Jadi memang makanya beberapa ulama ada yang melarang kita melaknat Israel ya. Karena Israel ini nama Nabi Ya'qub. Jadi Israel itu nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, tapi beberapa ulama yang lain membolehkan karena Israel di zaman sekarang sudah menjadi nama negara. Jadi enggak masalah, karena niat kita ketika kita melaknat Israel tentu bukan melaknat Nabi Ya'qub, tapi melaknat negaranya. Ya. Jadi memang Israel ini keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Nah, kul, ya katakanlah wahai Rasulullah, fa'tu bit-taurah, ya datangkanlah Taurat, kemudian bacalah ia jika kalian benar dalam klaim kalian. Ini sudah jelas. Nah, baca baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الفاء huruf istifham man bukan kalau nggak istinam ataf itu aja huruf alfa huruf ataf man isim maka barang siapa yang mengada-ada atas nama Allah secara dusta setelah itu maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Alfa harfu atfin man isim mausul sebagai mubtada iftaro fi'il madhi sebagai sila mausul ala wahi jar majrur al-kadhibah hal min ba'di jar majrur ba'di dhorof zaman zalika isim isyara sebagai maf'ul mudhaf ilaih daripada ba'di alfa harfu jawab ulaika isim isyara sebagai mubtada hum dhamir mutasil bukan dhamir mutasil dhamir faslin kalau dhamir mutasil nah Ustaz dhamir faslin maaf faslin kurful faslin adzalimun sebagai khobarnya faman kadzaba 'alallahi min ba'di qira'atil taurati wa wudhi fil hadiqati faulaika humudzalimunal qailuna 'alallahi bil batili maka barang siapa yang berdusta atas Allah sesudah membaca Taurat secara jelas kebenarannya maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim mereka berkata atas nama Allah mereka berkata atas Allah secara batil ya tabarakallahu wa jazakallahu khairan wa iyyakum salam. Kalau yang baru bergabung kan ada beberapa yang baru gabung ya yang mau baca tunjuk tangan aja ya jadi biar tahu kesiapannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Maka siapa saja yang mengada-adakan satu kedustaan atas nama Allah setelah yang demikian maka mereka itu orang yang zalim. Jadi ini kan awalnya orang-orang Bani Israel mengatakan beberapa makanan diharamkan bagi mereka itu ada dalam Taurat. Itu klaim mereka. Maka kata Rasulullah, enggak. Kalau memang benar apa yang kalian klaim, kan kata Bani Israel kan, ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah dalam kitab Taurat. Padahal nyatanya, makanan yang ada di Bani Israel itu semuanya dihalalkan. Pengharaman itu bukan ada di Taurat. Adanya, apa namanya, illa ma harrama Israel ala nafsi. Jadi mengharamkan bukan Allah di dalam Taurat, tapi yang mengharamkan itu adalah Nabi Yakub ketika beliau sakit. Artinya pengharaman itu tidak berlaku terus gitu. Karena tidak ada ayat itu dalam Taurat. Makanya kata Rasulullah, faktu bit Taurat, fatluha in kuntum shadiqin. Jika kalian benar dengan klaim kalian bahwasanya ada beberapa makanan yang diharamkan bagi Bani Israel dalam Taurat, sebutkan ayatnya mana. Gitu. Ya maka setelah itu kata Rasulullah, faman iftara lalai kadiba mimba didalik, faulai kaumul zalimun. Maka siapa saja yang mengadang-adakan sesuatu atas nama Allah secara dusta, setelah yang demikian maka, mereka lah orang-orang yang zalim. Ya. Ini menunjukkan pentingnya kita berbicara dengan ilmu. Artinya apa? Kita kalau bicara itu harus ada dasarnya. Untuk mengatakan suatu halal dan haram kan butuh kepada dalil kan? Tidak bisa hanya berdasarkan anggapan. Apalagi perkara halal haram ini perkara yang kita harus hati-hati di dalamnya. Maka kalau kita ingin mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, harus ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, baca Ummu Fudail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul shadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah orang yang musyrik. Qul fi'lul amr, fa'ilnya anta, shadaqa fi'lun madhin, Allahu lafaz jalalah sebagai fa'il, jumlah shadaqallah, maqulul qaul dari qul. Alfa'u harfu atfin, ittabi'u fi'lun amrin, alwawu fa'il, millata maf'ulun bihi, Ibrahima mudhafun ilaihi, hanifan hal. Alwawu harfu atfin, ma isim mausul, kana fi'lun madhin naqis, minal musyrikina jar wa majrur sebagai khabar kana ya Ustaz. Ya. Tafsirnya qullahum ayyuhar rasulu shadaqallahu fima akhbara bihi wa fima syar'ihi. Wa fima syara'ahu ini kan termadi. Nah, wa fima syara'ahu. Fa in kuntum shadiqina fi mahabbatikum wa intisabikum Li khalilillahi Ibrahima alaihi salamu fattabi'u millatallati syara'aha Allahu millatahullati syara'aha Allahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innaha alhaqqul ladzi la La syakka fihi minal wa makana Ibrahimu alaihi salamu minal musyrikina billahi fi tauhidihi wa ibadatihi ahadan. Artinya, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, benarlah Allah dengan apa yang Allah kabarkan dan apa yang Allah syariatkan. Maka kalian benar pada kecintaan kalian. Intisab itu apa ya, Ustaz? Penisbatan. Dan penisbatan kalian untuk kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, dan ikutilah. Dan kalian ikutilah agamanya yang Allah syariatkan atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesungguhnya adalah yang hak, yang tidak ada keraguan padanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik kepada Allah dalam tauhid dan peribadatannya. Sesuatu pun gimana ya Ustaz? Enak. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang musyrik. Bukanlah. Orang yang mengenal Allah dalam mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. Mana tuh belum masak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah maha benar Allah, maka ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa begini ayatnya? Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang dicintai oleh semua umat. Kan kalau Nabi Isa, siapa yang ngejar-ngejar Nabi Isa? Yang ngejar-ngejar orang apa? Yahudi kan? Artinya orang Yahudi nggak suka sama Nabi Isa. Termasuk orang Yahudi pun enggak suka sama Nabi Musa, padahal itu nabinya. Nabi Muhammad, orang Yahudi sama orang Nasrani enggak suka. Tapi kalau Nabi Ibrahim, ini nabi yang diakui oleh semua umat. Jadi Yahudi mencintai Ibrahim, kemudian Nasrani, apalagi orang Islam. Artinya Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang diterima oleh semua umat yang ada saat itu. Makanya kalau kalian benar mengakui dan mencintai Nabi Ibrahim, maka ikutilah agamanya. Jangan cuma mencintainya doang, tapi enggak mau ngikutin agamanya. Makanya perintahnya fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang yang musyrik. Bahkan di Arab sendiri, di Mekah, masih ada beberapa orang yang menganut agama Hanif ya. Menganut agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya ketika itu, ketika apa namanya, Nabi Muhammad SAW ya mulai muncul tanda-tanda kenabian, itu yang didatangi pertama siapa? Warqa bin Nawfal ya. Warqa bin Nawfal itu kan orang Arab yang masih memegang teguh agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi masih ada orang-orang yang memegang ajaran Hanif. Atas dasar itulah kenapa para ulama ketika ditanya, kan belum lama ini rame ya, tentang kasus ini, apa namanya, ada yang bilang bahwasanya bapaknya Nabi tidak dalam neraka gitu kan. Padahal kan ada hadis yang jelas-jelas lafaznya itu adalah abi wa abaka finnar. Ya. Bapakku dan bapakmu itu di dalam neraka. Kenapa seperti itu? Karena memang pada zaman itu ada orang-orang yang hanif, ada orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi para ulama mengatakan karena hadisnya seperti itu, kita yakini sebagaimana teksnya aja. Karena Nabi sendiri yang bilang bapaknya dalam neraka, ya sudah kita terima, mau gimana lagi. Karena nasnya seperti itu. Karena emang di zaman itu masih ada orang-orang yang hanif. Ya ada orang-orang yang syirik. Karena emang kesyirikan di Arab itu, sebelumnya mereka orang-orang hanif. Jadi sebelum ada berhala, mereka itu adalah orang-orang yang membangun itu agamanya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian ada pembesar Quraisy yang ya membawa berhala-berhala dari Syria ya. Dia melihat di Syria itu kan negeri para nabi waktu itu. Sehingga dia berpikiran, wah ini kalau negerinya para nabi aja nyembah berhala, berarti nyembah berhala itu sesuatu yang baik. Itu pemikiran pembesar Quraisy ini. Makanya dia bawa berhala ke Mekah. Itu tiap tahun nambah terus tuh. Jadi tiap kali dia berdagang ke daerah-daerah sana, Syria, itu tiap kali pulang bawa berhala sampai jumlahnya ratusan. Jadi itu sejarahnya. Intinya awalnya orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy awalnya itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah. Saya baca Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lil-ladzina bi-Makkah mubarakan. Bukan lil-ladzina. Lin-nasi lal-ladzi bi-Makkah mubarakan. Kalau mengurang ayat dari awal ya, jadi biar enggak putus mana. Pelan dari inna. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lil-ladzi bakkata lil-ladzi bi-bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan dibangun untuk manusia, itu maksudnya dibangun. Rumah manusia pertama yang dibangun untuk manusia. Dibangun untuk manusia. Mekah yang mubarak. Yang ada di Mekah. Yang ada di Mekah yang diberkahi sebagai petunjuk bagi hudan lil alamin, bagi seluruh alam. Nah. Inna harfun taukid awwala isim inna baitin mudafun ilaih wudi'a fi'il madi majhul fa'il naibul fa'il kalau mau naibul fa'il majhul kok majhul naibul fa'ilnya huwa kembali ke baitin huwa. Nah, lillati linnasi bukan? Linnasi jar majrur. Linnasi jar majrur lillati na'atif. Lamnya itu lam jawab. Oh, lam jawab allazi. Allazi isim mausul sebagai khobarnya inna. Kan ini ngomongnya gitu kan. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di Mekah. Berarti kan allazi ini sebagai khobar ya. Khobar. Jadi gitu ya, kita kalau mau tahu ini ada inna nih. Kalau mau tahu isim mana khobarnya, lihat. Kalau ada kalimat yang membuat sempurna kalimat itu, berarti itu adalah khobarnya. Di sini kan sesungguhnya rumah pertama yang dibangun bagi manusia adalah yang ada di Mekah. Berarti lalladhi itu adalah khobarnya. Kayak gitu. Bibak kata jar majrur mubarakan hal. Ini jangan wahudan, ya. Ini kan kayaknya bibak kata kayak masuk gitu ya. Iya enggak? Bibak kata. Kayak masuk kan? Tapi kan bakah ini mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Kenapa dia tandanya fathah? Ghairu munsharif ya. Karena dia termasuk nama. Nama yang diakhiri tamar butoh. Sama aja kayak nama laki-laki ya. Nama laki-laki diakhiri tamar butoh, kan dianggapnya apa? Ghairu munsharif ya. Nah. Wahudan atau lil alamin jar majrur. Enggak gitu. Al-wawu harfu atfin gitu. Wawu harfu atfin hudan ma'tuf ala mubarakah. Ma'tuf mubarakah kum mubarakah lil alamin jar majrur. Ya. Tafsirnya inna awwala baitin bunya lil ibadatillahi fil ardi lahuwa Baitullahil Harami ladzi fi Baitullahil Haramu. Oh, Baitullahil Haramu alladzi fil fi Makkatin. Wa hadza fi Makkah. Wa hadza Baitul wa hadzal baitu wa hadzal baitu mubarakun tudha'afu fihi hasanat. Al-hasanatu wa tatanazzalu fihi rahmatu wa fil istiqbalahu wa fi istiqbalihi fi salati wa istiqbalihi fi salati wa qasdihi liada'il hajji wal umrati wa qasdihi li ada'il hajji wal umrati salahun wa hidayatun lin nasi ajma'in. Dia rumah yang pertama dibangun sesungguhnya dia adalah rumah yang dibangun enggak pakai dia. Antum mendapat kata dia dari mana? Enggak ada dianya situ. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk hamba Allah di bumi. Menyembah Allah bukan hamba Allah. Untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah di bumi. Dia adalah rumah Allah haram. Ya, al-haram. Di Mekah. Dan ini adalah rumah yang diberkahi. Rumah ini diberkahi apa to do of dilipat gandakan kebaikan yang ada padanya. Dilipat gandakan kebaikan yang ada padanya diturunkan sebagai rahmat. Dan padanya tempat menghadap sholat. Bukan begitu. Dan pada menghadapnya orang Islam ke arahnya pada sholat. Dan kepadanya orang Islam menghadap padanya untuk sholat. Dan tujuan untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan tujuan untuk melaksanakan haji dan umroh was. Terdapat perbaikan dan petunjuk bagi manusia. Terdapat kebaikan dan petunjuk bagi manusia. Seluruhnya. Seluruhnya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum sir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakaw wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia, yaitu untuk menyembah Allah, adalah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi orang ya seluruh alam. Jadi rumah pertama yang dibangun untuk beribadah kepada Allah adalah Ka'bah yang ada di kota Mekah. Jadi Ka'bah ini yang bangun adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Mekah ini mubarakan, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana bukti keberkahannya? Yang pertama, ya bayangin coba. Mekah itu kan kota yang sangat tandus. Antum kalau pernah umroh, itu sekeliling Mekah itu ya kalau enggak pasir batu, gersang gitu ya. Tapi dengan adanya zam-zam di situ, ya jadi ada kehidupan. Ya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua, ibadah yang kita lakukan di Masjidil Haram itu dilipat gandakan. Berapa kali? 100,000 kali. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram itu 100,000 kali lebih baik daripada sholat di masjid selainnya. Itu luar biasa. Iya, jadi kita di Jabal Sari ini sholat zuhur satu kali, ya dapatnya ya pahalanya ya pahala sholat zuhur satu kali. Tapi di Masjidil Haram kita sholat zuhur satu kali, itu setara dengan sholat zuhur di masjid ini 100,000 kali. Berapa tahun itu? Berapa tahun 100,000 kali? Kalau setahunnya 365 hari, kan 3060 aja itu udah 10 tahun kan? Berarti sekitar 30-an tahun kan? Iya gak? Iya gak? Jadi sekali sholat di situ zuhur, itu udah kayak sholat di masjid lain selama 30 tahun setiap hari tanpa bolong sekalipun. Luar biasa. Ya, kalau Masjid Nabawi kan berapa? Masjid Nabawi 1,000 ya. Kalau Masjid Nabawi itu 1,000 kali. Kalau Masjid Haram 100,000 kali. Makanya saya waktu haji itu pernah menyayangkan beberapa sikap jamaah haji Indonesia gitu ya. Mereka ketika di Masjid Haram ya, ketika di Mekah sholatnya pada di hotel. Alasannya jauh, ya, memang jauh ya. Karena memang kalau Mekah itu nggak kayak Madinah ya. Kalau di Mekah itu hotel itu jaraknya jauh-jauh daripada masjid, kecuali yang kantongnya tebel gitu ya, yang bisa nginep di hotel Zam-Zam Tower. Nah, itu ibaratnya sambil merem juga nyampe, kesandung juga nyampe gitu. Jadi baru keluar hotel kesandung itu udah nyampe masjid. Gitu, ya. Sementara yang lain memang harus jauh, apalagi jamaah haji. Jamaah haji itu hotelnya jauh-jauh. Jamaah haji itu kan hotelnya rata-rata dekat ini, dekat daerah Mina. Yang kalau jalan tuh pasti capek banget. Jadi memang harus naik kendaraan. Nah, itu banyak yang semangat mereka dalam sholat di Masjidil Haram tidak setinggi semangat mereka ketika sholat di Masjid Nabawi. Alasannya apa? Ngejar Arba'in. Kan ada salah satu hadis do'if ini, jadi nggak kuat sebetulnya. Jadi mereka ngejar sholat Arba'in. Padahal logikanya ya, kalaupun mereka selesai melaksanakan Arba'in, Arba'in itu adalah gini, antum 40 kali sholat jamaah di Masjid Nabawi tanpa putus, namanya sholat Arba'in. Berarti antum butuh berapa hari? 8 hari ya? Jadi 8 kali 5, 40 sholat kan? Padahal ibaratnya, logikanya, kalau antum sholat selama 40 kali sholat di dalam Masjid Nabawi, berapa pahalanya? 40 ribu kan? Sementara antum sekali sholat di Masjid Haram, berapa pahalanya? 100 ribu. Artinya antum 40 kali sholat di Masjid Nabawi itu belum mengalahkan 1 kali sholat di Masjid Haram. Ini namanya prioritas dalam ibadah. Orang yang cerdas itu tahu kapan harus gaspol, kapan harus santai. Makanya kenapa ada hadis fadlul alim 'alal 'abidi ka fadil qamari 'ala sayl kawakib, ya. Keutamaan orang yang alim dibanding orang yang abid adalah seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang yang lain. Karena kalau kita lihat malam hari, mana yang cahayanya paling terang? Bulan kan. Itu perumpamaan bagi orang yang alim. Karena orang yang alim itu tahu mana yang punya keutamaan, mana yang tidak punya keutamaan. Mana yang keutamaannya lebih tinggi, mana yang kurang tinggi. Ya. Ibrah dari kisah yang Anda jelaskan tadi adalah yaitu, jadi kita harus cerdas dalam masalah ibadah, ya. Kita harus tahu kapan kita harus gaspol dan kapan kita harus santai. Jangan salah prioritas, ya. Apa yang terjadi di zaman Indonesia itu kayak gitu. Jadi mereka aneh, ya. Arba'in yang ibaratnya pahalanya 40 ribu, mereka semangat banget. Giliran di Masjidil Haram yang pahalanya 100 ribu sekali sholat, itu nggak ada semangat-semangatnya. Ini kan namanya salah prioritas. Ya makanya kalau antum punya kesempatan buat umroh, umrohlah setiap tahun gitu ya. Karena ya datara pahalanya itu nggak ada bandingannya dibanding, ya bayangin coba antum kan kalau umroh, paling nggak di Mekah itu minimal 3 hari. 3 hari itu berarti berapa kali sholat waktu? 15 kali kan? 15 kali 100 ribu berapa? 1.500.000 kan pahalanya. Artinya kalau kita konversi ke tahun, berapa tahun? Kalau satu sholat aja 30 tahun, berarti 15 kali sholat berapa tahun? Ribuan tahun ya? Itu kan luar biasa. Jadi diantara rahmat yang Allah berikan kepada umat ini, banyak sekali amalan dalam Islam yang sedikit ya usahanya, tapi besar pahalanya. Salah satunya itu sholat di Masjidil Haram. Makanya kalau antum nih yang masih muda-muda nih, niatkan nih. Kalau bisa nanti ya punya maisha, punya bisnis, punya usaha atau kerja sama orang, terserah. Yang penting niatkan setahun sekali, apalagi kalau bisa diniatkan lagi, setiap akhir Ramadan, iktikaf di Masjidil Haram itu luar biasa pahalanya. Pahalanya luar biasa. Nah, jadi ya Mekah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Ya berupa berlipat gandaan pahala, ya. Watanazzalu fihi rahmat, ya, dan diturunkannya rahmat. Wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi seluruh alam. Karena Ka'bah menjadi tujuan kita dalam sholat kita, ya, kiblat kita, kemudian jadi tujuan untuk menunaikan haji dan umrah. Ya. Nah. Tadi yang baca siapa? Ikhwan. Baik. Cebu Hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun. Ya, dipanjangin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya tanda-tanda yang nyata makam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya dia menjadi aman, dan bagi Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu kepadanya jalan. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Fihi jar wa majrur ayatun mubtada bayyinatun. Fihi tadi jar wa majrur sebagai khabar muqaddam gitu ya. Oh, khabar muqaddam. Bayinatun berarti naat ya Ustaz. Bayinatun naat ya. Maqamu khobar. Ibrahim mu. Dulu khobar dari mana? Iya kan? Nah, kalau ibu bilang khobar mutadanya mana? Ini nanya. mana mutadanya? Mutadanya kan ayatun tadi Ustaz. Iya, itu kan mutada yang itu udah ada khobarnya fihi. Kamu kalau ibu bilang khobar gitu ya. Jadi kalau enggak waktu harus jeli gitu. Oh, ini kalau kita bilang khobar mutadanya mana ya? Ini khobar benar ya, tapi dia mutadanya dibuang. Jadi asalnya fihi aitu mainun wa huwa maqam Ibrahim. Dan dia adalah maqam Ibrahim. Nah, Ibrahim mudafun ilaihi. Alwaw harfu adfin, man isim syart, dakhola, sebagai mubtada, dakhola, fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, alha'u maf'ulun bi. Nah ini kita bahas sedikit ya, Dakhola ini fi'il lazim atau mutaaddi? Masuk itu lazim atau mutaaddi? Masuk kan ya mutaaddi. Lazim. Keluar apa? Kalau keluar Lazim, keluar lazim kan, keluar lazim. Kalau ini dakhala? Lazim juga. Kalau lazim berarti nggak ada makhulbinya dong? Iya, iya. Nggak ada. Hanya makhulbi. Berarti bukan fi lazim, bil mutaaddi. Oh, iya, iya. Gimana? Jadi para ulama menjelaskan, dakhala ini bisa kita anggap dua. Kalau kita anggap dia fi'ilnya adalah fi'il mutaaddi, ya udah, setelahnya langsung makhulbi, selesai kan? Tapi kalau kita anggap dia fi'ilnya adalah fi'il lazim, maka setelahnya namanya naibuz dzaraf atau mansubun binazil khafidi. Pernah dengar istilahnya enggak? Belum. Jadi ada istilah mansubun binazil khafidi. Dia dinasabkan karena menghilangkan huruf yang menjarkan. Jadi misalnya di dalam ayat kafi ya, ini kan domir agak sedikit. Yang di ayat surah kafi aja ya. Wadakhala jannatahu wa dzalimu li nafsi. Wadakhala jannatahu. Itu takdirnya wadakhala fi jannatihi. Asalnya gitu. Fi jannatihi. Fi-nya dihapus, maka jadi mansub. Sama kayak kita bahas kemarin kan, waktu bahas kitab Fathul Mu'in. Kan? Misalnya, as-salatu lughatan ad-du'a'u. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Itu kan takdirnya as-salatu fil lughati ad-du'a'u. Kenapa dia dibaca lughatan? Itu namanya mansubun binaz'il khafidi. Atau bahasa ringkasnya, naibul dzarfi, pengganti dzaraf. Karena ada huruf yang dibuang. Ini wawasan aja ya. Wawasan karena terkadang ditemukan. Nah, lanjut Bu. Karena fi'il madhi naqis aminan khobar kana al-waw harfu atfin lillahi jarwa majrur ala nasi jarwa majrur hijju muqtada al-baiti muqtada mu'akhor al-baiti mudhafun ilaih man ini badal Ustaz, minan nas. Iya. Yeah. Istato'a fi'il madhi. Iya. Yeah. Ilaihi jarwa majrur sabila maf'ul bih. Yeah. Al-waw harfu 'athfin man isim syart sebagai mubtada kafaro fi'il madhi fa harfu 'athfin inna harfu jawab kalau ada. Oh, Pak, ya, maka ya. Fa harfu jawab inna harfu taukid wa nasbin allaha isim inna ghaniyun khobar inna anil alamin jar wa majrur fi hadzal baitu dalalatun zahiratun annahu min bina'i ibrahima wa anna allaha azzamahu wa syarrafa'u fahu minha maqamu ibrahimu alaihi salama wa huwa alaihi salamu wa huwa hajarul ladhi kana yaqifa alaihi kana yaqifu ya mutari wa qafa yaqifu kana yaqifu alaihi hina kana yarfa'ul qawa'ida min albayti huwa wa ibnahu isma'ila wa bunuhu ismailu wa man dakhala hadzal baita amina ala nafsihi fala yanaluhu ahadun bisu'in wa qad aujaba Allahu alal mustaqiyyi ustaz minan nasi minan nasi fi ayyi makanin qasda hadzal baiti li ada'i manasikil haji wa man jahada faridotil haji faridotal haji faqad kafara wallahu ghaniyyu anhu wa an hijjihi wa amalihi wa an sa'iri khalqihi dan pada baitullah ini terdapat bukti-bukti yang nyata bahwa ia dibangun oleh Ibrahim dan sungguhnya Allah mengagungkan dan memuliakannya. Di antaranya adalah makom Ibrahim alaihi salam, yaitu batu yang Ibrahim berpijak di atasnya ketika dia dan putranya Ismail mengangkat fondasi Baitullah. Siapa saja yang masuki Baitullah, maka dia akan merasa aman terhadap jiwanya. Tidak ada seorang pun yang berbuat buruk padanya. Dan sungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang yang mampu dari manusia, dimanapun mereka berada, untuk datang ke Baitullah untuk menjalankan manasik haji. Dan barang siapa ingkar kewajiban haji, niscaya dia telah kafir. Dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkannya, haji dan amal perbuatannya, serta seluruh makhluknya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Di dalam Ka'bah atau di dalam Baitullah Al-Haram terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu makamnya Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu bukan kuburan ya, karena ada beberapa orang Indonesia yang nyangkanya makam itu kan sini makam gitu ya. Makam itu dikata koma ya, koma. Jadi makam itu tempat berdiri, jadi ada bekas cetakan kaki Nabi Ibrahim. Kalau antum umroh itu di depan Ka'bah yang sejajar dengan pintu Ka'bah, itu ada semacam kayak sangkar burung ya, dari emas itu. Itu kalau untuk melihat dalamnya, itu isinya itu batu, ada telapak kaki. Besar ya, besar banget memang. Jadi memang itu ukuran yang nggak normal untuk ukuran kita gitu ya. Memang manusia zaman dulu itu nggak kayak manusia zaman sekarang ya, itu agak besar. Tapi memang nggak sebesar Nabi Adam ya. Tapi lumayan besar cetakan kakinya ya. Baik. Wa man dakhalahu kana amin, dan siapa saja yang masuk ke dalam Baitullah, dia masuk dalam keadaan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait ya. Dan untuk Allah lah diwajibkan atas manusia berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah Ka'bah. Ini di antara kewajiban yang di akhir zaman ini terasa sangat sulit ya. Apalagi semenjak adanya corona ini lebih sulit lagi. Karena di Indonesia aja kalau kita mau haji, misalnya Zikriya, berapa usia antum sekarang? Enggak, umur antum berapa? 20 kan? Antum dari mana? Daerah mana? Depok ya? 30 tahun. Antum kalau setor sekarang tuh baru bisa berangkat umur 50. Jadi ini ibadah yang sangat mahal. Mahal dari sisi biayanya, mahal dari sisi nunggunya ya. Bayangin coba. Kalau orang dulu kan berangkat, tinggal berangkat aja. Bahkan sering kita dengar ya, bahwa beberapa orang tua kita itu haji tiap tahun. Karena emang nggak banyak yang berhaji, tapi di akhir zaman ini ya sulit sekali untuk haji. Makanya ini antum yang muda-muda nih, antum tekankan dari sekarang, kalau punya duit dahulukan daftar haji dulu, tapi nikah dulu. Kenapa? Jadi biar jangan antum ntar haji duluan istri antum akhirnya sendirian gitu kan. Jadi antum nikah dulu, kalau udah nikah, daripada beli rumah setor haji dulu, itu lebih wajib dibanding punya rumah. Karena punya rumah tuh hukumnya wajib nggak? Kagak, kita juga enggak, mubah ya. Ngontrak aja dulu enggak apa-apa, ya. Ngontrak, nah uang yang ada prioritaskan buat haji. Karena haji ini zaman sekarang ini harus punya strategi. Kalau kita nunggu tua, saya pernah waktu pengen berangkat haji, ya Masya Allah ya, Subhanallah. Ada nenek-nenek baru nyetor gitu kan. Baru nyetor, emang nenek berapa umurnya? 60, nek. 60. Nah, umur 60, nunggu. Jakarta waktu itu 25 tahun. Berarti dia baru bisa berangkat umur 85. Secepat-cepatnya, kalaupun dicepat-cepatin, paling kan 20 tahun, 15 tahun, 75. Di sini ngomong, tahu dah, gue masih umur kagak ya? Tapi intinya, kalau antum udah nyetor, dapat pahala hajinya? Dapat. Jadi kalau kita udah nyetor, sekalipun nggak berangkat, antum dapat pahala haji secara sempurna. Beda sama yang baru tekad. Kalau baru pengen doang, itu kurang pahalanya. Meskipun itu udah dapat pahala haji. Tapi kalau udah nyetor, kalau udah meninggal, maka itu udah terhitung pahala haji. Nah, Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa saja yang kufur mengingkari kewajiban haji, maka dia kufur. Maka sungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Jadi Allah enggak butuh salat kita. Allah enggak butuh haji kita. Bahkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ini seluruh manusia di muka bumi ini kufur semuanya kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, sampai sini dulu. Kita lihat pertanyaannya. Boreni bertanya, bisa enggak matup ke tunfiku sebelumnya? Yang mana tuh ya? Wa ma tunfiku ya, enggak bisa ya. Enggak bisa. Ayat 92. Kenapa tunfik wa ma tunfiku enggak bisa matup ke tunfiku sebelumnya? Karena dia punya amal di sini ya. Dia butuh kepada khabar. Ini kan kalimat jawab syarat kalau kayak gini. Kalimat jawab syarat dan apa saja yang kalian infakkan, maka, nah ini maka ini sudah menjelaskan si tuntiku. Justru kalau kita atofkan tuntiku ke tuntiku yang pertama, ntar final lebih alim nih, jawaban dari mana ini? Kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau i'rab itu harus lihat sebelumnya dan setelahnya. Nah, kemudian al-kadiba maful bi ya, betul. Tadi Pak Edi bilangnya hal ya. Ya, keliru itu. Yang benar, Al-Kadiba maful bi. Ummu Fudail berkata kayak idbar di surah At-Tur, ayat terakhir, Ustaz. Idbar sujud gitu ya? Ya, itu perlu dilihat lagi sih. Apakah dia masuk dengan khabidah atau dia zorob beneran? Karena itu kan keterangan waktu juga ya. Setelah sujud gitu ya. Ya Allah alam, bisa harus dilihat dulu ya. Nah, ya, mungkin sampai sini materi kita. Semoga apa kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.